Gusti ati kula sampun los tenang, ikhlas ning impenku tinggal kenangan. Seprono seprene ku berjuang, saiki sing duweni malah wong li. Ojo nganti kelangan tresno sing kemati iki wis terlalu dalam. Kabeh kurangku muga koe ngerteni tak perjuang ke ben cepet ra.